anak-anakku yang hebat. Jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Tata Cara Sebelum Tidur dan Bangun Tidur. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Aduh, gigiku sakit. Ibu, ayah. Sinta, kenapa? Gigiku sakit, Kak. Aduh, tolong Ibu. Sakit. Sinta sih, tadi kan kakak udah ajakin gosok gigi dulu sebelum tidur. Sinta nggak mau. Sinta juga banyak makan coklat, kan? Kakak, Sinta ada apa? Iya, ada apa ini anak-anakku? Itu, Bu. Ya, Sinta sakit gigi. Oh, begitu. Baiklah, sekarang kita obati gigimu yuk. Anak-anakku, Ibu segera mengajak Sinta untuk menggosok gigi untuk membersihkan sisa-sisa coklat pada giginya. Setelah itu, Ibu mengobati gigi Sinta. Bagaimana, Nak? Sudah makin berkurang kan sakitnya? Iya, Bu. Masih sakit dikit. Nah, Sinta, sekarang sudah tahu kan sebelum tidur harus apa? Iya, Ayah. Maaf, Sinta salah. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang tata cara sebelum tidur dan bangun tidur. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, jika kalian akan tidur dan bangun tidur, kalian harus tahu tata caranya. Apa sajakah yang harus dilakukan sebelum tidur dan bangun tidur? Pertama, bersihkan dan rapikan tempat tidur. Kedua, cuci muka, tangan, dan kaki. Ketiga, gosok gigi. Keempat, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Kelima, saat bangun tidur, ucapkan doa. Keenam, bersihkan dan rapikan tempat tidur. Nah, dengan mengikuti tata cara tadi, kalian bisa hidup dengan teratur dan sehat. Kalian mau sehat kan? Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah! Hai, kawan!